Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, al-mukarramun, para habaib, para masyayikh, wabil khusus yang kami muliakan, yang kita taati bersama, yang pertama Habib Syekh, yang berikutnya yang saya muliakan Habib Zain bin Hasan Baharun beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Dalwa, termasuk Habib Ali bin Hasan Baharun yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan Kiai Haji Sadid Jauhari dari Jember, Wakil Roy Syuriah PWNU Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Nurholis Mustari, Kiai Anas Ma'ruf, Kiai Fuadi Sabang. Yang saya hormati Kiai Haji Jubair, Kiai Haji Zainul Musta'in, para kiai yang lain, khususnya hadir juga Ketua MUI Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Nurul Huda. Wabil khusus yang saya banggakan, saya muliakan, termasuk guru saya Habib Zainal Abidin, Dr. Zainal Abidin. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah para habaib, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Pasuruan, Bapak Sulistyo. Juga hadir Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan beserta Bapak Wakil Bupati Pasuruan, juga yang mewakili dari Bapak Candim. Yang saya hormati para sepuh, ini sepuh para tokoh yang hadir, khususnya yang ada di hadapan kita semua, yang sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Sekda beserta seluruh jajaran Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan ini sekaligus kami laporkan kepada habaib, kepada para kiai, insya Allah ini semua kepala SKPD, camat sampai lurah, kita wajibkan untuk hadir di sini. Dan tidak hanya hadir sebagaimana dilaporkan tadi, mereka-mereka membawa cowek, dan tidak hanya coweknya, juga isinya. Alhamdulillah ini semata-mata jadi bagian dari hormat kami seluruh keluarga besar pemerintah Kabupaten Pasuruan berkumpul bersama habaib, masyayikh, para alim ulama dalam rangka turut bergembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, semua yang hadir, bapak ibu yang kami hormati, telah mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengirimkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankan saya Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, yang pertama menghaturkan ucapan terima kasih kepada para habaib, wabil khusus Habib Zain beserta seluruh masyayikh alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat bangga dan bahagia sekali diajak bersama-sama bersolawat memuliakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh masyarakat. Dan ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya atas nama bupati maka mewajibkan pada tahun-tahun berikutnya tetap dilaksanakan kegiatan seperti pada malam hari ini, dan kami harapkan lebih meriah lagi untuk hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kami berkeyakinan bersama habaib, bersama masyayikh, kami yang sedang diberi mandat, yang sedang diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Pasuruan beserta Pak Kapolres, beserta Pak Dandim, beserta Pak Ketua DPRD, kami yakin kalau bersama para masyayikh, para habaib, insya Allah Kabupaten Pasuruan ini aman. Insya Allah kabupaten ini dijauhkan dari mara bahaya bencana. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, para habaib hadirin kalian yang saya muliakan, perkenankanlah saya juga menyampaikan sekaligus mengajak kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan, wabil khusus masyarakat Bangil. Bangil ini menjadi bagian dari kebanggaan Kabupaten Pasuruan. Maka sebagaimana disampaikan oleh sambutan panitia tadi, kami berusaha bagaimana tidak menjadikan Bangil sebagai ibu kota, tapi mengembalikan Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan. Karena sejarahnya memang Bangil ini menjadi pusat dari Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu kami mohon doa restu dari para habaib, para masyayikh dan hadirin sekalian, agar usaha dan ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat, karena insya Allah hanya tinggal tanda tangannya Bapak Presiden saja, maka Bangil ini akan ditetapkan jadi ibu kota Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu saya mengajak atas izin para habaib, para masyayikh, mari bersama-sama kita jaga Bangil ini betul-betul menjadi kebanggaan Kabupaten Pasuruan, betul-betul menjadi kota santri yang menjadi harapan kita bersama. Kami sudah berusaha agar Bangil ini betul-betul menjadi ibu kota dengan secara bertahap akan membangun fasilitas-fasilitas umum, termasuk yang di hadapan kita Habib Zain kami laporkan ini alun-alun. Secara bertahap ini kita jadikan benar-benar alun-alun sebagai paru-paru kota. Maka dari itu saya mohon dukungannya untuk dijaga bersama-sama, karena yang menanam pohon di alun-alun ini juga salah satunya adalah para santri-santri yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ini. Mari kita jaga bersama, jangan sampai dikotori apalagi dimanfaatkan oleh hal-hal yang maksiat. Dan pada kesempatan ini para kiai, para habaib, kalau alun-alun ini dipergunakan maksiat, maka saya perintahkan Satpol PP untuk bertindak tegas dan tidak pilih-pilih, semuanya akan dibersihkan dari Bangil ini. Karena usaha kita tidak mau dikotori oleh hal-hal yang kecil yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kami juga terima kasih kepada Bapak Kapolres, matur nuwun, karena bersama beliau alhamdulillah secara bertahap kondusivitas wilayah Kabupaten Pasuruan terjaga. Alhamdulillah kami juga melaporkan beberapa waktu yang lalu Kabupaten Pasuruan ini melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Ada 49 desa serentak dilaksanakan pilkades. Alhamdulillah berjalan lancar atas doa semuanya, atas dukungan Pak Kapolres juga alhamdulillah berjalan lancar meskipun ada sedikit dinamika-dinamika. Dan nanti pada 2017 juga akan ada pilkades serentak lagi, jumlahnya kurang lebih 250 deh. Mudah-mudahan juga lancar. Yang berikutnya para hadirin sekalian, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para habaib, para masyayikh. Saya dan Pak Wakil Bupati dalam kurun waktu 2 tahun menjalankan amanah ini, alhamdulillah beberapa capaian sudah kami peroleh. Beberapa apresiasi dari pemerintah pusat sudah kami peroleh. Yang terakhir ini kami sampaikan, dan ini menjadi kebanggaan kami para habaib sekalian, karena selama berpuluh-puluh tahun Kabupaten Pasuruan tidak pernah mendapatkan apresiasi. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Presiden Republik Indonesia ke Istana Negara untuk diberikan penghargaan sebagai daerah berprestasi se-Indonesia, yang pada akhirnya diberikan dana insentif daerah 40,5 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Dan kami mohon izin, dana 40 yang hadiah dari pemerintah pusat kita manfaatkan untuk pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dan ini selain membanggakan, tentu ini menjadi tantangan bagi kami para habaib sekalian. Kami mohon doa restunya agar ke depan saya dan Pak Wakil Bupati ini bisa mengemban amanah dengan istiqomah untuk mempertahankan, terutama di dalam pengelolaan keuangan. Karena di dalam pengelolaan keuangan daerah niki kita harus berhati-hati. Dan alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut Kabupaten Pasuruan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI, yang artinya bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Pasuruan ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedepan para habaib sekalian, banyak yang belum kami laksanakan, terutama bagaimana menjadikan Bangil ini betul-betul menjadi ibu kota. Salah satunya kami bersama DPRD Kabupaten Pasuruan telah merintis dan menggagas, karena kami lihat bersama Pak Kapolres bahwa lalu lintas di Bangil di alun-alun ini masih terlalu padat. Apalagi kalau truk-truk, karena tidak ada jalur lain untuk menuju ke Bali, ke Probolinggo, ke Jember. Maka kami bersama DPRD insya Allah pada tahun ini kami sudah merintis jalur lintas selatan, yang pada akhirnya akan mengurangi kepadatan jalur-jalur padat di wilayah Kecamatan Bangil, terutama di alun-alun ini. Sehingga kami sudah berinisiatif tidak ada nantinya truk lewat kota Bangil ini, akan lewat jalur lintas selatan yang akan kita bangun secara bertahap pada tahun 2016 yang akan datang. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, yang terakhir sekali lagi kami mohon doa restunya kepada para habaib, para masyayikh, terutama kami yang sedang diberi amanah. Saya Bupati Pasuruan, Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kapolres Pasuruan, Ketua DPRD Pak Dandim, mohon doa restunya agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para habaib, Habib Jen matur nuwun atas dukungan, atas masukan, atas dawuh-dawuhnya, atas tausiahnya kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah Habib Jen, kami menginformasikan insya Allah pada tahun depan Kabupaten Pasuruan ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ tingkat Jawa Timur yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan ini. Maka sebagai masyarakat Bangil nantinya kami mohon dukungannya, bagaimana kita tunjukkan kepada Jawa Timur ini bahwa Bangil ini siap menjadi kota santri, Bangil siap menerima kafilah-kafilah MTQ dari seluruh Jawa Timur. Dan ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik aparat pemerintah, aparat kepolisian, aparat TNI, dan tentunya dari tokoh ulama, masyayikh, habaib. Kami mohon doa-doanya agar kami menjadi tuan rumah yang baik dan tentunya diikuti dengan prestasi MTQ tingkat Jawa Timur. Hadirin sekalian yang kami muliakan, akhirnya mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini bersama para habaib, para masyayikh, para kiai, bersama seluruh jamaah sekalian menunjukkan nantinya kebersamaan kita di akhirat bersama umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.